ngaji loh, nggak merasa nyanyi-nyanyi kepada sifat penurut kepada bahasa itu ada imam. Apabila orang tambah jika layan bahasa ada imam. Nang kada ini orang ngiri dari kiban lah ya. Istilahnya ta anu pelanggannya nih mengaji ke lain tahu ada orang kalian ada ada kasihan kata yang memimpin bulan malam siang malam siang malam terus semen dengan lubang lah uyuh jangan mana kan matanya ma bermamai ayahnya bermamai lagi tak cocok bukan lagi bermamai. Aduh. Tak pulang kuliah kita. Ini apa namanya? Habis sudah. Pas sama nyanjau kan. Bulu kan tiap yang mau bawa tanya. Mencari itu. Mencari itu. Mencari itu. Ya pokoknya tak apa. Ya bimula nyawalah. Jadi muka dekat. Nah kelas lah. Kalau udah gajar. Sudah sekalinya. Bulu-bulu. Ya tiap tulis. Menunda mati dekat. Ya kan. Kami dah harganya itu nasi bintu pulau siap, kita selon di bintu kubur. Gampang. Itu pada saat gampang, namun orang muda bersyukur, itu gampang. Yang lain-lainnya, ada gampang, itu kembali bapak. Ini sikungnya itu cukup. Banyak banyak. Itu membaca tahlil. Pikir tahlil itu, si bintu mentak belakang. Koi banyak. Insyaallah sih nyawa nyawa takut aja. Bisa baca-baca penelain lainnya yang pada baris ulang. Coba sampai sidang keluar luar. Kurang luring kurang mana banyak bukan dari ya. Sian jadi luk luka lapukan lapukan. Sian jadi semang. Sampang belas jadi politisi orang sampang belas. Zaman Habib Muhammad balik datang kemarin sampai di politisi ulang. Anak ibadah orang yang berlokal, jalan ke sampah balik. Sidan di sini, kata lu, sidan ada di sini dulu di atasnya. Bulu sidan di sini kan tak kira anwar. Di sana kan makin amil banyak. Ya kalau bulu sidan, bulu turki. Lagam datang bulu sidan itu, nyawa datangnya kepada bupati. Jadi sidan kan kepada bupati itu sebenarnya merdeka. Sudah terapkan Muhammad pada jadi lagi. Kan orang berlokal, belas hormat ini sudah jadi lagi. Sampah di politik ya. Mereka hendak di anu ulang hendak di apa saja yang hambar. Ada lagi di rumah. Karena aku mencari kerja di rumah di mana juga kalau ada yang sekalinya sembahyang di masjid alam raya ya di rumah itu sampai kasihan ke alam raya ya baca dua kali lipat saja nih jadi lupa ya kasihan orang halim di tak kuat tak kuat baru Allah mudah-mudahan tidak ada yang bisa menukar ini nyawa jangan. Mengulir lah. Allah. Wah ini sih dia apa lagi? Menerimanya lagi daripada nak amal-amal yang baik. Karena ada wahyin, yun tak pahmihi. Terus-terusan sih dapat kiriman di kubur. Orang alim di kubur dapat kiriman terus-terusan. Orang di anak, anaknya nang baik-baik pada sembahyang yang dapat kiriman terus. Minta orang yang bersedekah, minta juga dapat kiriman. Sedekah yang bagus benar, tangan kiri, tangan kanan mondok, tangan kiri sunyi. Namun bapak orang kala, khawatir kalau pada sampai, sedekahnya itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Doakanlah ulang-ulang, doakan mudah-mudahan sehatnya. Ano mulai ayo berapa sudah se kira-kira 7, 8 kali cuci sudah. Nah, di waktu cuci itu ada kelain-lain sedikit. Mungkin biar ditungkap. Darahnya baru, artinya tensinya lemah. Jadi dokter bocap hari tadi, hari hari Sabtu tadi, apabila kena beruk nungka ini awalnya, maka cucinya di pundak. Doakan Allah mudah-mudahan. Bangsalah, pas 3 tahun aja cuci darah 3 tahun. Mudahan awal cuci tada darah yang normal kalau menurut burun darahnya pada kalau dicuci. Nah, jadi tujuannya guru tadi supaya murid lebih bagus daripada yang lain. Jadi memang kita tidak salah balas budi, kawan-kawan macam apa itu? Pada kawan-kawan itu ingin mengarangkan pada syukur malam nyaskurin nas, malam nyaskurin nas, siapa kena terima kasih lawan manusia, otomatis ini pada akan terima kasih lawan Allah. Sebelum dibalikan manusia lawan ini, itu yang balikan Tuhan nyalah. Jadi itu juga lawan manusia yang mau anjurkan, mereka terima kasih, yang mau tidur, membalikannya. Itu hubungannya. Perhatian itu banyak yang coba Allah kurubin, banyak yang ditutup Tuhan hati. Melanglah kubur-kuburan kata. Menggabungi anak bini sini di selesai mati kata. Allah Allah. Memang anak itu selesai makaipai, yang makaipai itu selesai kira gini. Allah. وَإِذَا حَمِثَ عَلَى قُرْعَنِ عَبَّادٍ إِلَى الْمُرَبِّي عَلِمْتَ أَنَّهُ لَبُدَّ لِسَلْكِ مِنْ مُرْشِدٍ مُرَبِّي عَلَى الْبَكَتَ فَبِرِكَمْ كَهُوا بَهُوَ تَتَنَمَنْ إِنْتُ بَرْبَجَةَ كَبَدَ يَنْ مَحَرَهُ Maka anak yakin bahwasanya tidak boleh tidak bagi orang orang berjalan menuju Allah daripada guru al-bakata. Ya kan? Kokokan artinya tidak ada ilah. لأن الله تعالى أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام للخلق كرنا بهو الله سبحانه وتعالى تبع مخطوص إياء أرسل رسولنا عليه الصلاة والسلام للخلق من حدق مخلوق ليكونوا جليلا لهم سبيا مريكة رسول من جاء تنفق بغي مريكة ويرشدهم dan memberi petunjuk akan mereka إلى الصراط المستقيم kepada jalan yang betul. وقم من تقال المصطفى عليه الصلاة والسلام والرجال قد جعل الخلفاء راشدين راء الرجل على ذلك بابا عنه ليكن الخلق الى طريق الله دان سبب وافقني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اخر الله قد من سيئه ان تقرا الخلفاء الراشدين yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Empat mati Rasulullah, empat gantinya. Tugasnya sama dengan Rasulullah. Coba sahabat Nabi banyaknya yang jadi khalifah Rasulullah sendiri di Muhammad. Jadi orang-orang sama kepala misalnya tahun ini 24 tahun pada sebelumnya, paling 4 tahun, yang jadi khalifah buruk. Basrah Salman itu berapa banyaknya murid-murid yang juga terlepas bagian tuh, dan itu kalah meraih rasa ya sebelum mati sudah ada di siapa penggantinya kenapa? Ria ku nangrabang ganti anju dari Rasulullah ria dulu kalau supaya kulakau Rasulim memberpertunjuk akan makhluk ilafatullah menuju Allah wa syarsal mursulin. Coba lihat dan pikirkan. Barmalah mutlak syaratnya orang jadi guru. An yakuna aliman bahwa ia adalah ulama. Itu syaratnya guru. Lakin yaitu kullu alim yasuhul ulfasat. Tapi jangan lupa. Bukan semua ulama yang bisa dijadikan guru. Artinya kalau ulama itu seperti Nabi, maka hanya untuk dirinya aja, tidak boleh membawa bini, anak, dan sebagainya, untuk dirinya aja. Tapi gagal kalau guru itu seperti Rasul, untuk dirinya dan untuk orang lain. Perbedaan antara Nabi dan Rasul, apabila untuk dirinya sendiri aja, Nabi, apabila untuk orang banyak, maka itu Rasul. Maka itu dua, murid-murid ini, atau ulama-ulama ini, kadang kemunyaannya seperti Rasul. Kalau nak seperti Nabi, ikut dirinya aja. Ayo aja maju, baca kitab, berikan orang pada atas itu mudah-mudahan adanya. Tapi kalau orang memang pangkatnya sudah Rasul, asal berbuka aja majelisnya, pada muat. Itu Allah selalu menyara hati manusia sama. Kalau Allah ingin undangan, apa itu? Tapi tapi kepada semua ulama yang patut untuk memberi fatwa beliau. Banyak ayat yang haliman bahwa ia itu sangat hebat, bahkan tidak boleh kita bahwa ia ahli dan dirinya mempunyai keahlian untuk pekerjaan mahajar itu, ahli dalam mahajar. Daya cara itu kuat, magnetisnya itu apa? Kuat, magnet kuat. Maksudnya kecintaan orang itu banyak, contohnya kuat warnanya. Ya, jadi ulama-ulama tidak hidung, memuntung supaya jangan mendapatkan sidin, jangan menyambung sidin. Sidin cuma ulama aja, bukan Allah. Wanita dan mursuhi alamaman. Dan bagi guru sosok memimpin ada bapak-bapak ciri dan kalangan. Dan kami akan menjelaskan di dalam kitab ini untuk engkau penuntut ilmu akan alamat yang tidak boleh beda daripada keduanya. Daripada keduanya. Ditorehkan ijmal dengan jalan ijmal. Artinya orang itu ya sholat besar lawan ahli ya sholat besar. Itu ditorehkan ijmal. Saya secara bulan-bulan lagi nanti kita secara memborong atau jumlah aja. Apa ya saya bersama dulu kata ijmal supaya jangan mengaku-ngaku unda dulu oleh orang-orang yang di dalam kebingungan. Artinya pada waras-waras. Orang yang pada waras itu mengaku dirinya guru, mengaku dirinya itu mursyid, mengaku dirinya merobbi, katanya mursyid ngarang. Pada mursyid itu buat jadi ya pun perkara dari bapak ini, coba lihat ya. Guru dengan mursyid jujur, yaitu yang sudah tidak ada lagi di dalam otak, di dalam hatinya, obol mah, ayam, mana-mana. Bukan kalian kalau ada siapa, bukan ada di siapa, tapi ada saya. Wajahi dan kubil dia kata-kata itu bapak-bapak terlalu. Wata'at kepada sawaroja. Bunyan terbiasi ala yadi mursidim kadalika. Dan berfondasi bangunan pelajaran beliau itu mengambil lawan guru nang mursyid di atasnya. Wahana mahasra tantahiyya asil silatu dengan Nabi SAW. Seterusnya sampai kepada Rasulullah SAW. Ia dari guru anak, sampai Rasulullah. Mana ini, orang di sini, mana. Di merdeka urajan memiliki guru sarana dan guru semen. Limbahnya mati guru sarana, ujar guru tua, habis lima lawan guru sarana, nang bisi sana, nang komplek di merdeka urajan, kecuali temenang aja dari. Mati guru semen, kemana sumur nyok, sini mau nyok yang berapa, nang bilang maka meter, kemana nyok. Tahabisannya apa ceritanya? Maya syuhunat wa tarabat illa wa wahdaka fil bebe. Kada melihat manusia, kada mahajam lagi, kecuali duduk dalam nama hajam yang baik-baik. Itu setan yang datang. Maya syuhunat wa tarabat pokoknya sebaik-baik. Ila ala al-uhu biyak, sampai wafat. Guru Semen bilang kalau rumah hari Jumat ke masjid lawan malam sananya dan mulut kita jenis. Lain kali itu kalau pernah sering terluat. Akhirnya sadar merata anda menangisan menggauhan di kamar berapa-apa jelok. Merasa saya banyak banget waktu berkumpul manusia, berkumpul Allah sedikit. Lalu kedua menghadapi manusia, menurutnya pulang. Anu manopoli mereka kurang dengan Tuhan. Tapi sudah tua aja, syukur juga. Ada juga tobatnya, ada juga menyesalnya, ada juga, walaupun tidak ada pada sampah. tuntung bujur, tapi Tuhan tidak dengan kamu lah, yang memberi tuntung. Maaf. Allah siang malam memayu ke jalan Tuhan. Apabila ia menyemulai baca Quran terdapat, anu murid ambil, masudahnya ada kawan kaya lagi, ya ampun, tukar nasi goreng, tukar katupat malam tapi ya Allah baca tawang, berkelampangan, berokuan, wadah ya Allah, malam kan sejumlah kawan, siang pulang-ulang, jumpet sepeda motor, kasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih itu, ya Allah. Padahal dalam ilah ada, Quran apa, Quran ada, istighfar ada, kitab ada, kenapa jadi ini? Yang guru kaduannya, pada di herannya, kali kembali apa, waktu guru, kali beri waktu, burung pertama sudahnya. Allah Allah, dasar. Mudah-mudahan ini jangan ditutup Tuhan, menutupannya menutup pada tawa, Allah lain-lain. Jadi pertama, Hafiz Ibin, guru yang jujur, kada sayang lawan murid dan kada sayang lawan langkah habisnya. Nomor dua, orang sidin itu semunyaan ilmu sidin lawan amalan, ma'amalin lawan guru, namun resit. Terus-terusan ke atas sampai Rasulullah itu. Wadah kawal-kawal riawat dan dia sudah melaksanakan akan riawat. Riawat itu latihan. Contohnya, akan latihan akhirnya. Seperti sedikit makan. Ya Pak, kita-kita ini apa yang awak-awak halus? Sedikit dia makan lah, awak-awak halus. Jadi ada banyak makan. Menggancang, kata ibu, menggancang, kering. Ini guru baik-baik makan sedikit. Bukan makan sedikitnya karena penyakit. Karena penyakit gula tinggi, makan sedikit bukan. Dasar memang banyak itu caranya, makan kalau boleh banyak. Qul wasrabu wa la tusrifu, inna Allah la yuhibbul musrifin. Bukan artinya kepala kambing, lawan wahannya, bisa teh kepalanya di dalam gampang kala. Bisa ada ulang-ulang artinya apa? Iwa intalo awan di pijanya itu kena lori bandangnya nasinya di sini ada wah ini minyak tanah minyak pulanjar taruh pilih matang itu kan banyak sedikit matang memang baik ingatannya kalau yang banyak di matangnya kamu nasinya larang waktu larang mencari kali kamu kolek pasti mengalir pas jadi nyala namunnya tuh yang mencari hari ini awak sudah dimakan supaya banyak masih duit lalu mencari apa yang tangkap supaya mengambil harta rakyat. Maka kata Tuhan, kalau itu patah, makan banyak itu patah. Walau kata ini, ya, sedikit omong, namun pun saya, ya Allah, secara omong, saya akan dari juga, apalagi anak Allah. Gurinya, ya, mencorong apa gurinya? Guring mati. Ya kalau yang diikat sepeda tak ada diikat sama tes diambil dari maling. Kalau maling ada melihat dia mangkat sepedanya, mengarah kalangnya, baik-baik jarak. Tak ada si mamang lelak, cocok kemana. Meringkah, harus ada yang meringkah. Jam deker, ini dibuka jam 3. Cegar sahur, Mbah Bangang mati ibunya itu benar-benar. Gurunya pulang, lalu ya, Pak Bangun, aku lakukan apa anak usaha punya, sebab kalau ada kawar, wajib dalam bertahulannya itu apa? Ada yang kok bertahulannya jam 12, nah itu guring, subuhnya kan, pas jam 11 lah. Macam-macam umat ini, ya, berpikir kalau orang kan, kan tidak bisa petunjuk oleh Rasulullah, ya apa? Ini lah, misalnya yang menunggu periwak hari ini, yuk nampak sisik, yuk taring, jangan pina secara buruk, sudah pina dan hancur-hancur, tapi subuh yang menyebabkan duduk, asam di mokbu itu mokbal-bal, kita lagi yang betul makan itu kan aku lagi barang, makan pas kalau kawal aku sama sampai hira itu apa. Ya, orang puasa itu kan mau kami makan, ini kagak ma'alut waktu makan, hitungannya sama. Kalau cocok aja, kalau orang guru-guruan mereka pada cocok aja. Karena puasa itu mengurangi. Nah ada tuang ini kan dalam puasa aja, dan selamanya kayak itu udah. Kayak tahan-tahan halus sebenarnya. Jadi sini itu lapar, sewaktu makan, berhenti sebelum kenyang. Itu guru-guruan kayak itu. Waktu kerap-kerapala dan gurunya banyak sembah yang senang. Ya. Pamat. Waspada. Banyak bisa dapat. Namun orang udah 10 anaknya. Dibari 1 juta. Bilang di warna-warna apik benar. Aturnya 5 juta merali. Tahan 1 bulan. Namun di imit kali 5 juta. Tahan 1 bulan. Namun di imit. Namun orang handphone 2 loh. Kalau wah ini Allah Ta'ala akan membuka kemurahan yang akan menyuruhin kamu ada yang telepon juga kali ini dari banyak memes ini. Mudah-mudahan sempur lagi berkaitan bantuan bayar. Nah itu banyak sholat, sholat ini dua, baca salawat atau sembahyang. Wasadaqah yang banyak bersadaqah. Wasawmi wasa'ah, mengurangi makan berat. Waktu batal orang menghambur Nabi Muhammad SAW dan dia menghambur akan nur Nabi Muhammad SAW. Nah ini kayak itu aja cara menghambarnya, maksudnya beliau ini sudah merasa paham pada nur Muhammad, bapak dengan nur Muhammad, itu maksudnya. Pada gampang ini, pada gampang. Ada pengajian khusus lagi, ilmu khusus untuk iktibas nuran dan anwar Nabi Muhammad itu ada setiap pelajarannya ada. Wasyahara istirah terhasanah dan jadi sudah dikenal orang banyak bahwa perjalanan itu bagus. Walaklat yang memandang adalah yang bagus. Nah, kalau kata katanya kurang kan bertahan min sabrin. Sidin itu di atas orang aja dan lembaga sabar. Jadi kadang-kadang anu ngamalin itu meradang di hati atau orang-orang itu ikut kenapa kita dikit ke model memukul di hati dengan pengalaman dan dendam kurangnya dipukul orang, pukul orang macam-macam disambar di orang yang pada malawan-malawan sabar wa syukrin syukur orangnya mulai wa tawakulin tawakal lawan Allah wa yakinin yakin lawan Allah kemakminatin orangnya tenteram tenang wa sakain orangnya pemerah wa qanna hatin kurangnya apabila ada kalau sedikit kan syukuri aja wa amanatin kurangnya pulang dipercaya wa hilmin ada penyarikan wa tawarun pada anak bapak wa ma'rifatin kurangnya alim wa sudqin kurangnya pada dusta wa waqarin kurangnya tenang wa khayyan sanmatta wa sukunin urangna tantra wa ta'annin dan urangna itu kadang gelabak melabak nah di dalam segala urusan itu perlahan ta'annin wal taqwa wa amdaliha dan seumpamanya wa taqwa wa harara ini contoh baru Arab taqwa wa shtahara wa shtahara wa taqwa sifatnya wa taqwa harara sidin sudah menyucikan diri sidin minal akhlak yang dhamimah dari akhlak yang tercela kalau kibri kumaha sombong atau kibri itu namanya bahasa orang kita ini namanya angkat sedikit ya tina angkat sedikit ya sombong angkat sedikit kita hanya bersepatu yang buruk aja yang kaya kartakan punya itu bahasa orang bahasa sombong banget. Kada ingat yang di atas sorong adalah yang apa? Yang hebat kalau di atas langit atas lagi langit min itu kan ingatnya saja. Bersadap tanggawa tak ibu itu pokoknya yang haram apa jadinya? Tapi kalau lah kalau suratannya banyak sih iya ya melihat hasilnya di atas bagaimana kan apa? Aduh berulat lah. Wal bukhri sifat enten kada dalalo wal hasabi kemudian yang berlalu wal hikri dendam pada wal hirsi mubah pada ada wal aman tawidi dan rasa panjang umur pada ada hingga rasa para penonton mati minsul Wabaisi banyak bicara ada wanahlila seumpamanya. Wasalima min ta'asubin ta'asubin, dan selamat ia daripada pengaratan seperti ulama-ulama pengaratan. Pengaruhan jembang, banyak kata-kata lagi, punya jembang selesai. Tantang teman-teman punya, jangan pembunyurnya. Itu kalau mau ta'asubin ta'asubin. واستغنى عن علم المكلفين بالعلم المطلق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan dia tidak memerlukan lagi kitab lain karena dia mengambil dari Rasulullah SAW sudah. Waduh, ini istimahnya berkumpul luar Nabi. Allah Allah Allah. Ini ada ilmu khusus untuk mencapai itu. Ya, maksud maka kita mengikut guru yang seperti ini syaratnya. Maka huwa ilmu sholat. Itulah benda yang nyata benarnya. Wabarakatuh bimislih na'adzim. Tapi kalau kita mencari orang itu sampai dapat, jarang. Kenapa? Karena orang-orang banyak bersembunyi. La sudya mafiyah di zaman, apalagi di zaman yang mendai, zaman yang berkodi. Fa'inna mu'adzallah ini menyebda'i al-hasyadah. Maka banyak di zaman yang mendai ini orang yang mengaku dirinya mursyid. Wahwa berapa ya dengan Allah Allah. Padahal hakikatnya orang itu membawa manusia supaya berbunyi-bunyian lawat membuang-buang waktu. Balik jahat kezuran dan mulsidin al-asa dan kukar-kukar saja. Tetapi mengaku kebanyakan dari orang berkasat jalan bahwa punya memberi petunjuk ke orang lain dengan jalan bertentangan dengan syariat Rasulullah SAW. وبسبب غلبة هؤلاء المدعين اختفى المرشدون الحقيقيون في أرقام الزوايا. Karena banyak banget orang-orang yang mengajarkan sebenarnya, maka orang yang sebenarnya mengajarkan istighfar dan sembunyi tidak lagi berkumpul dengan manusia. Di Arkan Zawaya, dia tetap di kamar rumah-rumah beliau. Walima dakarna ulima ba'du alamat al-mursil al-haqiqiyyi. Dengan hal yang dahulu itu bisa diketahui sebagian dari oh, matinya kita pasti belajar. Itu kurang tipis sedikit. Hatta anahmu menguji dan berakallakan bila. Barang siapa yang dapat pada makam dulu tadi di awalnya. Ulima anahmu al-mursil ini. Kita dapat tahu bahwa orang yang mursil. Wa ma'lam yakin mutakallikan. Ini kentelangnya, kentelangnya. Dan siapa yang tidak ada akhlak tersendiri, sobat, sokurai, limbut, macam-macam tadi, itu ulan umar wada'in yang mengaku benerannya. Fa'in kamar salah alam ala hadir hadir mursid. Maka jika lu dapat seseorang seperti guru yang cukup syarat tadi, waqohilah ul mursid dan mau di mursidnya melajari. Seorang mencari dapat, gurunya mau pulang. Wajib alaihi ikhtiram. Kewajibannya si murid mesti hormat pada gurunya. Ikhtiram bahwa dengan hormat batinnya, hormat akhirnya. Allah subhanahu wa ta'ala alam maafin maafin jelas orang kesehatan. Mudah-mudahan minggu di muka ini Allah ta'ala akan memberikan bagi kita kesempatan dan meri-meri sekali lagi. Terakhir minggu di hari ini itu belum selesai. Ulun minta umahan ini nang minta latihan peraturan, minta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal, dan minta doakan mudah-mudahan ulun selumahan selamat panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق على من حيا وعلى من ما شاء الله وعلى من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اعنا مصر المسلمين اما لا يقبلنا بقبائك فوزعنا شكر نعمائك ربنا ما نصلي اولئك واجعل خير ايامنا واسعد يوم لقائك اكرمنا قوات ارضانا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا رب العالمين يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا رحمن الرحيم يا وشكل المستشفى عمر المصمحي وجاء الله جميع والدنا ومهدنا وقربتنا والمعين وشيخنا وإلى الله جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين وفعل بعدهم بخشهم برحمة الله وحلوا علينا وعلى أزواجنا وذريتنا ومن أحبنا من بركاتهم وأنوارهم من روح المسجد ونفح بهم خصوصيتهم وجرانا بالدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا وأزواجنا وذرياتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والخاتمة ويبلغنا غاية من رمضان ويعين وعينا شهر رمضان سنين بعد سنين وعاما بعد أعوام زايدين لا متوجزين راضين غير ساقطين مجموعين من كفاكين يا رب العالمين اجعلنا وإياهم أجمعين من عبادنا المقبولين الذين يقضون حريم لهم يمتنون لهم بشرى في الحياة والآخرة على هذا الدين وعلى كل منا والإصرار والحرمة من الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعند آل وصحبه يوم الدين أما بعد فإن الله علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت علم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله علم لك من كذا ويكفر بنا الأبناء والزارعين الجوعان وعنكم عن جميع المسلمين ورضي الله عنه فالاحترام الظاهري ان لا يجادله ولا ينكر عليه ولا يقيم الحجة عليه في اي مسألة ذكرها وان تحقق خطاه bermula apabila kami telah mendapat seorang guru yang memimpin kita wajibkan batin masalah agama serta amaliyahnya, maka wajib kita menghormat matan guru itu lahir dan batin. Adapun menghormat lahirnya, yaitu ala yujadilah. Pertama, kita jangan sampai menentang matan guru, melawan matan guru, jangan. Wala yunkira alaihi dan jangan dia ingkar akan gurunya. Wala yuqima al-hujjata alaihi dan jangan dia mengadakan akan dalil atas semua ayat masalatan dzakaraha. Di ayat masalatan dzakaraha pada apapun masalah yang guru menyebutkannya. Yang guru masalahnya jawabannya begini, oh, tidak bisa guru begini, jalan-jalan, pada guru itu. Pada murid itu namanya suul adab. Suul adab. Jadi putus hubungannya. Ini pada jadi anak sulung di dunia akhirat. Apabila pada jadi anak sulung, pada jadi anak sulung. Sebab sulung ini kan anak dulu di atas. Kalau semua datang, Rasulullah. Kita di sini lah anak. Bagi anak cuma Rasulullah juga. Pada masalah ilmu. Jadi jangan sampai kita lagi yaitu menentang perguruan. Apa-apa perguruan itu lalu dianggap remeh, sebagus sesuatu orang itu dianggap. Ini banyak perguruan itu yang kaitan dari takutnya lalu timbulnya kacilan. Awal-awalin, duit habis, usaha mati. Kenapa hidup pasti dunia ini menentang orang lain? Wa inna haqqa qawluhum ini banyak. Walaupun perang-perangan masalah dulu nyata-nyata itu salah pada bulu kita ingkarkan karena bulu itu kan bukan nabi dan bulu itu bukan mereka setiap orang yang bukan nabi bukan mereka pasti ada kesalahan pasti selesai matinya ujar Rasulullah SAW لبن آدم صفاء وخير الصفائين التواب. كل ابن آدم سموا أن آدم خطأ وبرمت خلاحة تتقي وخير الصفائين سبايبايك ورمت خلاحة حتى يتواب ورمت خلاحة. Jadi tunggu masa ini nanti, masa ini nanti itu tunggu. Kan ada masanya, ini masa apa? Masa sepak bola. Kan ada masanya, masa piala, ada. Masanya lah, ada. Tunggu masanya aja. Jalgo senang, jalgo senang, jangan membagi hal ehwal kurang, ada untungnya. Nun orang lain ada seorang lek dan jadi ada untungnya dan lain. Inya bukan pada kita, ini bukan bagi kita, ini bukan nabi kita. Wa alla yuqara nafsuhu imama rusyhi bi qawli syahada sajada illa an yakuna imama. Nomor 2. Bahwa jangan dia akan dirinya di hadapan pengurusan. Nah ini aku waktu di Bangkalan dari kemarin, sekalinya masih di Surabaya lagi. Banyak datang di Surabaya sudah ada di lapangan Surabaya sudah ada menyampaikan surat guru lawan mantau. Nah ini suratnya aja guru lepasan, artinya mantawat ya. Sumbaya Isya di Bangkalan. Insya Allah ya kok sebelum maghrib ada dengannya. Guru minta sebelum bisa. Ya kok sebelum maghrib insya Allah ada dengannya. Kan sebelum bisa juga lah. Sebelum maghrib kan pernah sebelum bisa juga lah. Ada urusan lain kan sampai ke sana. Anak jadinya di sini dan aku anak batu semiah anak. Bekiawan kan bertambah sedikit pada biasa. Jadi kan ikan baca pada maulid. Insya Allah terjadi itu macam mulai, macam macam mulai keluar mulai, maka keluar datanglah musim nasi belum masak. Jadi ikan makan mau punya tok dengan agama dulu apa dan dengan ya. Langkah yang bisa bisa semangat kan saja. Ini kasihnya ini tuh aku tahu kulit di apa sampai sekolah. Ada undangan pengantinan. Jadi berapa anda undang? Termasuk karena Usman ada Usman pun pernah ada. Anu jenis kamu baca apa? Karena dia no bebinya nari maju jenis. Salahnya saluran jadi kamu baca apa? Ini dia guru kamu nyalakan. Ini turunan kan? Turun buka kitab baca kan? Mbah Bumbung baca kitab tanya tuan Mbak Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sendiri pun ada yang membimbingnya di surah Al-Qur'an ngaji. Coba ya, Pak. Nah, ada di sini di luar. Bisa kan? Ada saja. Bisa mana lagi lagi orang yang punya ini. Mana betul? Nah, ada yang muslim itu Pak Ali bang yang bilang terjadi entah ini. Ikan itu tidak terjadi dulu. Supaya mau anak buahnya lah, jemaah mana, jemaah Banjar yang mau mengaji. Aku ini para praktis sudah jadi dia. Anu belum ampun banyak, tapi bisa. Kalau tapi bisa, manusia ada muka bapak, pabla itu di muka balhal, nanti jawaban bapak. Manusia, ada muka bapak, di muka balhal, jamuk. Artinya hati orang menolak lawan Banjar Jalong dan balikin lantaran tambah orang sekali pun sonong pukul di orang mau apa-apa. Karena masalah berapa untuk menolak itu pada pelatihan dan minta-minta. Ada. Pintu baik saja. Bagi diri saja ini ada kelab. Balik masak kan jalan. Dia datang pulang, balik masak aja lagi. Cuma itu saja, cuma itu saja. Karena aku tidak ada, aku tidak pernah kena jalan pada pagi. Mau duduk-duduk, tidak pernah jalan. Lima jalan sampai aku tidak pernah kena jalan. Sudah. Isinya belum pernah aja. Bisi guru pada bisa dimati, bisi guru pada bisa dimati. Sidin sudah pernah mati, kenapa? Nanti pada mandir ilmu sidin, amaran maka dia tidak merasa. Sidin ada tambah pada di bantau, sudah tahu itu sih bisa tambah. Pada seorang mengurus nata, amaran buka tangan awangnya, menyelipkan tamu masuk, menyuruh banyak, besok pulang kena besok impon. pemahaman batu-batu ya tak ada aturannya buat di tangannya pulang jalan jadi itu bakal ada kada boleh menadap batu kita kada boleh sampai-sampai artinya hendak maju ke depan makhluk sorong dulu sorong ada aja cuma guru ini ada kira apa yang jangan lalu mundur patungan kan nama guru tak dulu nama murid jalan ini tapi jatuh ada buli wa ala yajir barat tahu amal manusia diikuti sadar sajadah dengan anu sajadah dan anu turus turus itu kita tak mahurai sajadah mahurai sajadah artinya mahandak tak sajadah serong tak gini tak guru guru di belakang orang muka memang artinya di belakang guru aja nah minta masuk aja motor nah ada motor guru mahandak tak guru dulu sepeda anda berjalan guru dulu kan. Tapi ada di tingkat lain dan kuat mulai itu kalau ada adanya lamun malam hari dan kadang pulang kita harus dulu mesti di atas supaya kalau bisa orang-orang kan dan mati dulu guru kan ya karena guru-guruan yang ada guru-guruan ada murid dan guru itu dikumpulkan di atas sini kumpul-kumpul tulis-tulis tulis-tulis itu dibalik-balik dia seorang mana-mana dalam gawi-gawi adat ini pemenuhan pentingnya orang-orang masuk surga itu adatnya juga itu masalah adat silsilahnya silsilahnya adatnya harus daripada nabi itu kepada penemunya biasa kalau orang belajar tentang adat ini anu itu hadisnya itu artinya apa asal hukum gula kalau buat adat ya itu ujar nabi adat-adat menemukan bahasanya tak diri illa an yakuna imaman kecuali kalau si murid ini memang ditugaskan jadi imam ini tertata imam maju guru di belakang menyenangkan yang dimuka karena memang punya anu berhak jadi imam kayak ada Ja'far dan Syaitan ada umpat tinggal di ini siapa? Pas kenapa ada barunya aku bahas baruan Ba'uwan Uja Allah Ba'uwan artinya Ba'uwan setiap kali sembahyang yang waktu yang jadi imam yang disuruh sidin Kiai Hamid bin Abdullah Uja Allah Tuhan Jawa sembahyang yang wali Allah Ta'ala Allah Ta'ala Kiai Hamid bin Abdullah sidin dia Allah Ma'am siapa yang jadi ini setiap waktu mulai dari Ba'uwan ini imam mengatakannya dari Sultan Allah Sayyidi Abdul Qadir Jalil Sultan Allah setiap wali-wali presiden kepala itu tidak jadi artinya pan-pan-pan di bawah rumah ada karena wali hanya kalau yang tidak tahu bahasa banyak ketemu di mana kan dianggap kepala merasakan kepala wanda langsung dicabut gila Ya Rabbi Alida wa man adalna wa fa'abna adalna kembali Yusib Abdullah khabal wa man adalna wa fa'abna adalna kembali Yusib Abdullah siapa yang memusuhi kami, menentang kami, menghinakan kami, utaknya pada waras. Pada sini orang gila. Ya kata orang waras begitu ya. Barang-barang penyakitnya tak duit lah habis. Itulah, inilah. Kalau sakit hati, kalau gila ada macam-macam. Wa'idah farazan yaqtara, kalau sejadah tak benar. Tapi ingatkan apabila selesai sembahyang yang orang wirid dan doanya, langsung si makmum tadi, si murid tadi, berdiri dari sajadahnya di belakang orang yang tadi duduk. Ini waktu sembahyangnya aja gak selesai, bukan karena orang murid. Nanggak-nggak lagi, mbak sudah esan-esan, serah-serahan, dirinya lah doanya, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, orang murid, or itu bah kita mendengarnya apa ini maka sudah terhadap mati dan kalau menurut kita sudah mati gunakan apa lagi terusin mati matinya ada maut itu yang penting kandat dulu ya ada bahwa siapa kata barat itu binatang nang bakar rawa. Waman lam yakfirnya hadab walaysa yakamin walaysa yakamin madhab. Siapa kata membaca kitab madhab itu bisa 4 kali 4 kali muhazzab imam Nawawi. Siapa kata membaca kitab muhazzab maka ini pada perahu di madhab. Waman la yakfirnya walaysa lahu hayya. Siapa kata membaca ihya ada masifat permalam. Coba lihat ya orang-orang ngaji di TV kayaknya kada bisa mengaji ya macam-macam lakam dunia yang enak kurang kelata. Kada ada supan lagi di tempat orang lain Indonesia. Malaysia belum namanya menonton. Kakiak yang orang berangar. Kakiak yang mengarangnya papaya yang kafir. Lalu kita memegang mata ulah papaya ya jadi orang Islam jadi ngarangnya. Ngarangnya pakaiannya muslim, muslimah. Pegawainya nanti memajukan diri sebagai pakaian dan seperti orang Islam. Kupiah putih, baju putih. Jaga kapas pulang. Mengurangi kalau jengkin. Nah, kalau jengkin itu asalnya dulunya siapa? Iya, enggak. Betapa menuntun, oh boy. Anda pernah mengambil tas tak hari-hari baju itu baju pantat itu menyepina laba-laba bulunya kata tuan karamnya rambut burung tadi bulu burung kacamatanya pulang orang ben ben put put ini wah ini kata tuan orang laki-laki anak. Nah itu bertambah pula babonnya kurang laki-laki rambut kurang gendong lepas sebabak hitar kurang tangan jadi nama imam ganggang macam apa tuhan-tuhan yang lebih bau-bau ini bagi dia jadi minta nyong-nyong nah badang-badang ini timbul pulang lah. Macam-macam tu. Kada kalah lagi ini kata kalah lagi aja menambah tiga aja yang ada aja yang ada lagi baru berbayar lagi yang berutang tak yang ada tu itu bayar lagi menambah pulang lah. Khusus tarik mundur aja sudah. Tarik mundur hat. Nana. Belum mahat gatu mata anda tu tak pernah. Aku makai mahat senda ni senda dalam rumah. Mahat kartu itu loh, kecuali matanya di belakang anda masyarakat. Itu mau panjang dong. Namanya tahan tahu, ya tahan. Tapi sampai tahan. Ya tahan tuh dulu ya sampai. Mata panah, walau guru kita nyatak salahnya, jangan kita main kerukan. Memang banyak-banyak kerukan, Pak. Mensalahan itu nak, ya bujuk juga. Lepas wakil guru aja. Ah, sama Pak. Sombong banget. Masalah orang jadi guru itu Allah Ta'ala yang menentukan tanda habis kan. Di sini dia bikin kalau mau jadi guru, kalau guru sini yang menyuruh, ya Allah. Nyawa cuma jadi kemajannya, si dia menyuruh. Nyawa cuma jadi kemajan di kampung sini, supaya jangan-jangan teman berdosa. Ya perlu kipaya, ya kemajan itu perlu kipaya. Nangkat dua jangan menang-nangayakan bagi di sorong nang guru itu ada sorong di hadapan saja kacau wali jadi imam atau orang lain dari imam Mbak baru menyumbang ke Habib Anies, dan Habib Najib. Habib Najib itu kan muridnya Habib Anies. Habib Anies menyuruh, ikam jangan nampak pidato. Nah, masih ini berdiri. Habib Anies itu duduk aja. Disuruh, menyuruh dulu. Tapi yang sebaiknya lah, mau kawal, gurunya bakal aja. Bahwa sembunyi aja jadi murid pun bebas banyak dari kepada ada salah kena musia salah musia ada musia musia bebasnya kayak di langit lagi orang mau nabur ke dadap masalah ini nak ketawa aja makanya saya nak tak kerja dia mau nabur guru kalau bebas ini tapi yang berdiri ya sudah saja dan jelas lo seorang duduk di mana mana guru. Ini guru duduk sorong apa jalan buka-buka di hadapan Sidin melimpah. Katulah anak. Oh aku ini bini Sidin juga. Sorong kan guru. Bini Sidin pun mulai dulu. Badak dan buruan supaya anak. Karena 42 orang membadak. Namun sudah rumahnya. Bahkan pada badak anaknya tidak perlu lara. Resminya. Hukumnya ropak. Anak. Ya kata. Lesnya apa lah, cinta semuanya. Bahlulah kalimah isim, alam ramanya apa? Isim semuanya, alam ramanya apa? Nun, asalnya bahlulun, bahlulah. Nah itu nunnya kalau namun sudah mengini kalau terlibat lantaran anak nampak boleh tak? Banyak makanan dan sisa sidin tidak ada. Apalagi sidin bersembelajaran yang tidak lihat tidak selesai. Rumahnya dulu hanya anak kurang. Sementara sidin hidup lagi mengambil berkatnya. Misalnya sidin mati, apa diambil lagi? Mengambil berkatnya berlaku. Mungkin sidin hidup rumah itu berkatnya. Kenapa aja datang? Jadi ada itu makhluk besar. Karena nabi-nabi banyak di sana wafat, maka berkat itu makhluk. Namun jadi hidup, insya Allah berapa aja kau aja banyak dari bulan-bulan. Telepon kau aja. Coba lah seakan pada jin mati kena. Siapa yang menunjuk yang blok-blok? Ya nama saya ditutup. Anu sosok apa namanya dok? Asis tutup. TV tutup, mencarikan duit di bulan-bulannya berat-berat ke Allah, almarhum sudah orangnya. Jangan sedih mati, sedih berlayar aja. Jangan berlayar, sedih kebanyakan aja. Siku umat pada dalam datang ke rumah, manjuri wadwaya makanan. Mbak Sidin datang, kenapa? Sedih ada di Surabaya, duit yang angkrok, yang lima jutaan, 10 juta ini datangnya ke Surabaya. Dan membuat sijinnya sadar kata sadar dan ulang di rumah mas rasanya ramuan sijin tetap makayu nah ini dahikun kira rabbi saya diri ini dahikun kira rabbi saya diri wa adla yang takut kajiran di kompat nomor 3 janganlah kita itu orang macam berpindah-pindah cara-cara duduk. Kalau ada guru di majelis itu, artinya bangun malam, tak tanda majelis duduk normal malam. Biasanya ulang-ulangnya jarang, tetapi bisa bertapi banyak bertapi duduk. Jadi sila kan biasa kan di kursi. Jadi panas, jadi bangun majelis pindah, pindah repot pada tenang. Guru pada datang salah. Oleh sebab itu guru itu mengalah untuk muridnya supaya banyak ketulahan. Nah, soal-soalnya mengalah-alah bersembunyi juga. Jadi bersembunyi itu semata. Bersembunyi itu makna tangkalunya buat bertangkai, orang kata bangga ketulahan. Ini dasarnya Rasulullah wa ma'arsalna kaila kemajan lil'alam jimana Rasulullah jadil kemajan. Lawan orang banyak, bukan lil muslimin, lil'alamin, semua. Allah. Jadi mulai Jepang sekali dua kali artinya berapa dinasti Kuomintang itu sebenarnya ini mengapa ada penyembuhan? Itu belum ucap kan mengapa ucap mestinya mengapakan mana? Ini pas mengapa sangguring mana? Kan malahnya belum ucap berkata. Bapak lama lama nak orang mesti anak mengalami orang kan berapa lama lama dengan bapak lama lama. Nomor 444 bahwa ia memperbuat semua apa yang diperintahkannya dengan sekadar kekuasaannya. Jadi apa nama suruh guru? Di suruh guru misalnya 5, kita sanggup dengan 4 saja. Ya, itu ya dulu. Dulu ada di mata pulangnya yang guru juga. Baguru lo yang guru juga. Jadi jadi guru. Anu amal-amal bikin la ilaha illallah dari amal-amal. Jangan ngomong aja. Sudah guru berdiri. Jadi ujar-ujar guru nulis urut. Anu sekali cukup banyak usul. Anu akhir-akhir sekali cukup banyak usul. Jadi ujar-ujar guru ini melocok-melocoknya. Ujar-ujar guru itu kan ada orang sekarang sekali sampai 1000. Tunggal kali yang dua. Mundur lalu. Jangan kalau orang hendak kubur dia, mesti